فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sehat itu mahal. Oleh karena itu, gunakan obat-obatan herbal bersama Guna Herbal. Guna Herbal, pusat berbagai macam produk herbal. Desain rumah dan arsitektur. Lalu bagaimana membangun rumah secara islami? Simak acaranya Rumah Islami Ismail Radio bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, setiap hari Selasa jam 10 pagi sampai selesai di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio. AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Senang dan bahagia sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di Rumah Islami. Kebetulan Ustadz kita sudah hadir di tengah-tengah ya, dan Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, sudah hadir untuk menemani kita, sahabat Ismail Radio. Anda yang ingin bertanya seputar apa saja sih Rumah Islami itu, Anda bisa telepon langsung 0218499 4343, 0218497 0055, atau WhatsApp ya 0852 6277 4774. Terima kasih jazakumullah khair untuk sahabat Ismail Radio yang sudah bergabung di radio live streaming. Anda yang ada di luar Pulau Jawa di www.ismailradio.com. Kita langsung saja, kalau minggu lalu kita bicara mengenai teras rumah. Nah, kira-kira hari ini apa ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sam. Sehat ya Pak Andan? Alhamdulillah khair. Sehat Pak Sam? Alhamdulillah, berkat doa Pak Andan kita semua sehat ya. Alhamdulillah. Kita langsung saja Pak, silahkan Pak. Baik, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Rumah Islami. Terima kasih atas kunjungannya, atas aksesnya ke Radio Ismail ini. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang insyaallah tetap istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman kelak. Pendengar sekalian, kalau kemarin kita bahas apa Pak Sam? Teras. Teras ya. Tamu. Teras. Teras. Jadi tamu. Ada tingkatan-tingkatan teras. Terasnya. Teras ada di rumah. Di rumah itu ada berbagai macam teras. Kalau kali ini pagi ini yang alhamdulillah sejuk dingin ya. Ah, iya alhamdulillah. Betul. Ini kalau hujan ya insyaallah jadi berkah mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas sirkulasi hawa di rumah. Sirkulasi hawa ya. Sirkulasi hawa di rumah. Sirkulasi hawa adalah bagian penting dari sebuah rumah. Jadi ibaratnya mobil itu dia adalah ketahanan mesinnya. Mesinnya. Seberapa jauh, seberapa lama mesin itu bisa bertahan, jarak jauh, jarak tempuhnya bagus, maka mesin itu semakin bagus. Kalau bahasa orang awam yang gak ngerti rumah, ventilasi kali ventilasi, Pak. Ventilasi, ya? Betul. Nah, jadi sebagus apapun rumah tersebut, kalau ventilasinya atau sirkulasi hawanya tidak bagus, maka dia gak nyaman. Gak nyaman, ya. Tapi sekecil apapun rumah, sesederhana pun apapun rumah, kalau sirkulasi hawanya bagus, nyaman, jadi enak itu rumah. Gitu. Maka sering kita temukan rumah-rumah yang bagus, mewah, menarik di luar, tapi begitu masuk rumah ke dalamnya sumpek. Kenapa bisa sumpek? Nah, ini ternyata sirkulasi hawanya nggak jalan. Baik. Dalam pengamatan saya, selama saya menjadi praktisi arsitek, alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan, Pak Sam, untuk menuntut ilmu dulu di Universitas Pancasila. Saya lulus tahun 97 dan sampai sekarang masih berkarya, alhamdulillah. Saya amati, Pak Sam, ada beberapa yang menjadi poin utama di sirkulasi hawa ini. Yang pertama, ada pemahaman yang agak keliru, Pak Sam, dari sirkulasi hawa ini. Pemahaman yang agak keliru ini adalah, satu, semakin tinggi plafon, maka ia semakin dingin, atau rumahnya semakin dingin. Ini pemahaman yang kurang tepat, Pak Sam. Jadi kalau gitu bikin plafon tinggi-tinggi, supaya 4 meter, 5 meter, dijamin rumahnya adem. Adem, ya. Sejuk. Ya, saya bilang bisa juga sih. Tapi belum tentu. Gitu ya. Kenapa? Karena kita bikin plafon tinggi, kalau sirkulasi hawanya nggak jalan, ya sama saja. Memang sih kalau hitungan pandangan mata, Pak Adnan, ya. Kalau kita lihat, wah tinggi, ini pasti udaranya enak nih. Betul. Gitu ya. Tapi nggak jaminan ya, Pak? Ternyata nggak jaminan. Oh. Jadi bagaimana itu, Pak? Jadi pemahaman ini harus diperbaiki. Ini banyak sekali. Pak Andan, rumah saya bikin plafonnya tinggi. Kadang-kadang tingginya juga orang gak tahu, Pak Sam. Tingginya berapa seberapa sih? Ya, yang seberapa ideal sih tingginya? Nah, kalau kita agak belok dikit, kalau gitu kita mesti tahu nih, buat rumah tinggal itu berapa sih yang ideal? Baik, dalam pengamatan saya, tinggi ideal plafon itu untuk rumah tinggal, ya, 3 meter sampai 3,5 meter. Cukup. Wah, ada yang kurang, bilang kurang itu, Mas, gitu. Ya udah 4 meter aja. 4 meter saya bilang maksimum. Maksimum, ya. Itu pun kalau rumahnya besar banget. Kenapa? Kalau sudah menyentuh angka 4 meter ke atas, dari 4 meter lebih, 4 meter, 4,5 atau sampai 5 meter, itu mah masjid. Bukan rumah. Bukan rumah, ya. Itu sih aula. Aula. Lah, rumah kayak aula. Kan enak, Pak Andan. Lebar, longgar, tinggi. Plong, ya. Plong. Bener, tapi shock. Jadi istilahnya secara psikologi arsitekturalnya dia shock. Shock, ya. Kenapa? Masuk ke sesuatu yang besar banget. Di mana rumah terbalik. Rumah harus nyaman, tenang. Makanya kalau ada istilahnya restoran-restoran yang apaan, candlelight dinner. Jadi makan malam di bawah lilin. Lilin, lampu. Lampu, itu biasanya lampunya direndahkan, dibikin temaram, plafonnya pun ikut rendah. Nah, ketika dapat suasana itu, maka terjadilah suasana yang apa? Romantis. Romantis. Nyaman. Sejuk. Berbeda dengan masjid yang memang dibutuhkan tinggi. Kenapa? Karena kita harus secara psikologi, bukan kita yang besar, tapi bangunan yang besar, di mana bangunan itu adalah rumah Allah. Betul. Rumah Allah besar, hingga dengan feel seperti itu kita merasa subhanallah, Allahu Akbar. Jadi baru masuk itu sudah seperti itu. Dan sepertinya masuk ke masjid juga nyaman, ya, khusyuk gitu. Betul. Karena persepsi bahwa yang besar itu adalah Allah. Allah. Sementara kalau tidur, bisa Pak Sam bayangin, kalau kita tidur di hanggar, langit-langitnya tinggi, gede, belum tentu bisa langsung merem, Pak. Iya, betul. Kenapa? Menerawang ke atas mata. Nah, ini ada efek psikologi. Betul. Pasti tidur ngelihat sekelilingnya, ya. Ngelihat sekeliling, kok gede banget rumah. Gitu ya, jadi betul. Agak serem. Nah, baik, yang pertama tadi, semakin tinggi plafon semakin dingin belum tentu. Jadi yang diutamakan adalah yang betul adalah sirkulasi hawanya. Yang kedua, di sirkulasi hawa ini saya mau kasih poin adalah cross ventilation. Cross ventilation ini apa? Cross ventilation itu adalah sirkulasi hawa yang bersifat menyilang. Bisa dia dari depan ke belakang atau kiri ke kanan. Kanan. Depan belakang maksudnya tembus gitu Pak ya? Ya, jadi di depan jelas ada taman harusnya. Di belakang ada taman juga. Taman. Di kiri kanan idealnya sih begitu. Nah, kalau tidak tercapai, biasanya seringkali kita membuat taman kering Pak Sam. Jadi rumahnya kecil, gak muat. Tapi yang penting sirkulasi hawanya tetap tembus. Ke depan belakang atau kiri kanan. Atau ya, karena kalau terbatas tempatnya, jadi kalau depan belakang sudah dapat, itu sudah jaminan. Sudah jaminan sejuk ya? Ya, sudah bisa terbuang hawa panasnya itu. Loh Pak Andan, apa nggak setiap rumah begitu? Iya sih, setiap rumah biasanya begitu. Cuma masalahnya ketika nambah-nambah sendiri, bangun-bangun sendiri, main tutup belakang sana-sini, bumpet ya wes bubar. Panas hawanya. Panas jadinya. Padahal rumahnya bagus, mewah. Nah, di sirkulasi hawa ini seringkali orang-orang pada poin kedua saya ini mengabaikan cross ventilation atau sirkulasi silang. Cross ya, cross silang. Sirkulasi silang ini sering diabaikan oleh orang-orang hingga yang penting dia asal bangun saja. Kemudian yang ketiga. Tadi yang pertama, semakin tinggi plafon belum tentu dia semakin dingin. Betul. Yang kedua, cross ventilation atau sirkulasi hawa silang. Yang ketiga, kita harus memperhatikan mana daerah panas. Ya. Jadi daerah panas harus diperhatikan. Maksudnya daerah panas itu yang kena sinar matahari ya Pak ya? Bisa eksternal, bisa internal. Kalau kena sinar matahari berarti eksternal. Ya kan? Eksternal, oh ini matahari barat nih. Ya kan? Itu berarti panas. Kemudian itu eksternal. Kalau internalnya apa? Internalnya menurut Pak Sam nih, ruang di rumah tinggal. Ruang yang paling adem, paling dingin itu ruang apa Pak? Ruang tamu harusnya. Ruang tamu harusnya. Yeah. Kalau saya sebut kamar mandi yang paling adem, betul nggak? Oh iya betul. Betul. Karena bersentuhan dengan air. Karena ada air. Iya iya. Berarti yang paling dingin kamar mandi pastinya kan. Iya iya. Kamar mandi, nah kamar mandi musuhnya lembab karena dia dingin dan ada air, ya kan. Berarti bukan ruang paling panas. Betul. Berarti antagonisnya dari kamar mandi adalah ruang yang paling panas, berarti di mana ada kompor. Lah di situ ruang paling panas. Paling panas. Ada api kan? Ada api, ada masak, ada tungku dan segala macam. Kulkas juga kadang-kadang bikin panas. Mengeluarkan panas tersendiri juga dan biasanya dia masuk di service area. Itulah ruang paling panas. Untuk itu dapur disebut ruang servis. Servis itu artinya melayani ya. Ruang buat pelayanan. Maka daerah panas di rumah tinggal ini kita harus antisipasi. Jangan sampai panasnya rumah tersebut, apakah eksternal atau internal, membuat si penghuni ikut jadi panas. Membuat kayak apa itu, pancaran panasnya menyebar kemana-mana. Jadi masuk ke semua ruangan ya. Betul. Nah ini ketika kita sudah bicara panas yang harus dilokalisasi, dilokalize. Daerah panas ini juga ada yang ingin saya bahas sedikit. Daerah panas di rumah itu sebetulnya yang paling super panas itu bukan di dapur sebetulnya, tapi yang berbentuk ruangan dapur. Loh, kalau gitu ruangan apa? Ruangan yang paling super panas itu adalah ruang di bawah plafon. Coba kita masukin kepala kita ke dalam plafon. Umup, mateng, panas kan, anget. Ya kan? Nah, tapi kita arsitektur tropis. Ya, kita sering menggunakan ruang di bawah atap itu untuk gudang, untuk mezanin dan segala macamnya. Hingga kita juga harus paham kalau kita membuat ruang yang persis di bawah plafon atau kita membuat ruangan dengan atap miring, plafon miring hingga kesannya seperti lapang, seperti tinggi. Image-nya memang wah enak nih rumahnya lega, lapang, tinggi gitu kan. Atapnya kan miring. Tapi hati-hati, itu adalah ruang panas. Maka kita sebut di kuliah arsitektur kita itu namanya kantong udara panas. Oh, kalau ininya miring ya? Iya. Kantong udara panas. Jadi sebetulnya plafon itu tempat untuk menampung udara panas sebetulnya. Nah kalau dibuka, ya udara panasnya kemana-mana. Iya betul. Tidak terhambat lagi, tidak masuk lagi dalam kantong. Itu yang harus diantisipasi. Berarti pada poin ketiga ini yang kita harus antisipasi adalah daerah panas di rumah. Nah dengan kita mengetahui mana-mana saja daerah panas, kita akan dapat membuang hawa panas ini dengan baik. Sering kalau kita perhatikan di arsitektur Belanda itu, karena kita orang tropis ya, sementara Belanda itu kan orang Eropa ya, yang dingin, yang dingin, butuh panas malah. Dingin kalau kesini meleleh, kepanasan. Iya, iya. Walaupun sudah sampai di Bandung sekalipun gitu umpamanya. Kita lihat arsitektur-arsitektur kolonial, arsitektur-arsitektur Belanda, itu bahkan lubang hawa atau jalusi atau ventilasinya double Pak Sam. Double-nya di mana? Kita biasanya kan mengetahui ventilasi itu di atas. Atas atap. Atas atap. Yang kayak ya, cerobong itu kayak kan. Cerobong itu, itu yang kelihatan dari luar. Kalau yang terlihat dari fisik mata, kita lihat jendela, lihat pintu, biasanya kan ventilasi itu di atasnya kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Disebut jalusi. Jalusi. Ya. Atau lubang angin. Lubang angin yang kayak batako kecil gitu. Nah, kayak batako kecil, ada kerawangan ditaruh gitu ya. Iya, yeah, betul. Kayak studio kita juga sebetulnya ada nih. Cuma karena kita kedap aja kan ditutup. Harusnya kan atasnya kusen, atasnya pintu ini kan bolong. Bolong. Karena ini studio siaran, harus kedap ya ditutup. Betul. Ya kan? Tapi secara prinsip kalau kita lihat studio kita, oh di atas itu ada jalusi. Ada ini ya, pembuangan angin. Pembuangan hawa, pembuangan angin. Nah di arsitektur Belanda lebih, bukan cuma itu yang ditaruh, bukan cuma hawa di ruangan yang dibuang. Tapi dia juga meletakkan lubang angin di plafon. Oh kalau gitu lubang anginnya di dalam plafon. Bisa di dalam plafon, bisa di tembok. Jadi kalau urutannya begini, di atasnya jendela ada jalusi, kemudian jalusi di atasnya jalusi ada plafon, ya di atasnya lagi nggak langsung atap, tapi lubang angin lagi. Lubang angin ya. Yang dia koneknya ke dalam plafon. Jadi kayak double dong. Iya, coba perhatikan rumah-rumah tua, rumah-rumah kuno yang model-modelnya gaya Belanda suka double. Atau kadang-kadang dia taruh lubang angin di overstack atap luar. Jadi kalau ada atap tritisan, ada jurai keluar, ada plafonnya. Kalau kita kan biasanya tutup semua tuh Pak Sam. Betul. Jadi kalau kita lihat dari bawah rata putih semua. Di arsitektur Belanda yang beradaptasi dengan kita suka dikasih kisi-kisi. Ya. Paham. Itu buat apa? Buat buang hawa panas. Kalau orang kita pakai heksos itu apa bisa menjadi ini Pak? Solusi gitu kalau ruang panas pakai heksos gitu. Ya. Kadang-kadang benar. Kan orang kita gampang pengen cari cepatnya aja. Oh tembok dibobok, tempelin aja heksos gitu ya. Pasti hawanya dingin. Apa bisa jadi solusi gitu Pak? Ya betul. Nah jadi ini menarik Pak Sam. Jadi masuk di poin keempat. Di poin keempat tadi sudah kita bicara daerah panas. Yang poin keempat adalah sistem pengeluaran hawa panas. Sistem pengeluaran hawa panas. Sistem pengeluaran hawa panas ini berarti kita sudah masuk ke sebuah peralatan yang tidak menggunakan desain asli daripada rumah tersebut. Kita jadi perlu alat bantu gitu Pak Sam. Betul. Ya, kita perlu alat bantu. Ini penting juga dalam kajian sirkulasi hawa di rumah. Ini penting juga. Kalau gitu bukan cuma exhaust fan dong Pak Sam. Betul. Kipas angin bisa juga. Bisa. Tapi kan kalau kipas angin hawanya di situ-situ ya, aja. Di situ-situ saja. Panasnya tetap gitu. Betul. Nah kalau gitu yang penggemar AC, wah sekalian aja AC. Iya. Betul. Jadi kalau mendesain tuh ibaratnya kita abaikan itu dulu Pak Sam. Rumah itu sehat dulu semuanya. Setelah itu kita mau tambahkan exhaust fan. Boleh. Yang suka kipas angin bisa. Yang seneng AC silahkan. Karena kalau mati listrik, tiga-tiganya gak berfungsi kan. Iya betul. Mati semua. Dan kalau hidup itu langsung nyedot listriknya juga agak berat. Besar sekali. Iya betul. Jadi diusahakan rumah tersebut tanpa alat bantu. Kita rumah tersebut sudah seger, enak, sejuk. Exhaust fan sangat berguna. Sangat berguna. Sangat berguna karena di sifatnya ada X, ada in, ada out ya. Ada hawa keluar, ada hawa masuk. Kita bisa atur. Kalau lagi panas di dalam, kita tarik buang keluar. Atau bisa juga ada asap dapur. Bahkan di dapur tuh biasanya namanya ada cooker hood. Jadi dia buat nyedot hawa panas atau asap. Yang letaknya persis di atas kompor. Prinsipnya sama, dia membuang hawa panas. Kalau tingkat canggihnya lagi, walaupun di budaya kita jarang, yang Pak Sam tadi sebutkan, ada semacam kayak cerobong. Tapi itu agak jarang. Agak, iya. Karena kita bukan rumah yang ada musim dinginnya. Biasanya cerobong itu buat yang untuk naruh tungku bara api untuk, biasanya. Untuk pemanas ya. Penghangat. Ya, ya kalau rumahnya di Lembang mungkin. Iya, yeah, iya. Yeah. Rumahnya di gunung tempat dingin sekali mungkin. Tapi itu agak jarang kita menggunakan itu. Betul. Jadi kembali kepada poin nomor 4 ini, kita adalah sistem pengeluaran hawa panas. Sistem pengeluaran hawa panas bisa juga dengan menggunakan tadi alat-alat yang bersifat elektrikal. Kita juga bisa menggunakan kolam. Kolam ikan, ada air mengalir, cuk-cuk-cuk jatuh gitu ya. Ada suara apa tuh? Gemercik jatuh dari kolam, dari batu yang menempel ke dinding, jatuh cuk-cuk-cuk-cuk ke bawah air, jatuh masuk, suara air itu bergema kemana-mana itu. Bikin, jadi ya selain suasana sejuk juga, selain ya? Sejuk juga suasana hati, ternyata menurunkan suhu juga. Walaupun tidak permanen gitu Pak, misalkan ada ya yang seperti gentong tuh ya, ngalir gitu ke gentong yang lain kan ada tuh buatannya seperti itu, apa itu juga pengaruh juga? Iya ada pengaruh, tapi itu maka saya letakkan di poin yang ke bawah ya. Kita nggak bisa bergantung dengan itu karena kecil, pengaruhnya kecil. Kecil ya. Bisa juga selain tadi ada kolam ikan, baik di dalam atau di luar, kita juga bisa taruh pohon. Jadi contoh umpamanya kena hawa barat, ya kena panas, kena terpaan hawa panas. Ya yang bisa kita buffer langsung adalah bagian yang terkena hawa panas tersebut. Kita bisa taruh pohon bambu, pohon mangga atau apa segala macam. Contoh ada rumah tante saya di Jatibening, itu rumahnya agak kayak tusuk sate gitu, agak kayak di pertigaan. Pas bagian pertigaannya itu sering kena hawa panas. Itu bisa jadi mungkin arah baratnya dari situ. Nah, daerah panas tersebut di buffer pakai tanaman. Tanaman. Hingga panas itu enggak langsung nyentor masuk ke dalam rumah. Jadi kena ke pohon dulu ya. Iya. Diserap sama pohon dulu. Baik. Nah, inilah sekilas mengenai sirkulasi hawa panas. Ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, semakin tinggi plafon, belum tentu dia semakin dingin rumah. Karena yang membuat dingin rumah itu sirkulasi hawa, bukan tinggi rendahnya plafon. Benar, plafon punya standar, tapi standarnya ya juga yang pantas, yang sedang untuk ukuran rumah. Rumah itu ya 3 sampai 3,5 meter. Bahkan kalau di standarnya PU dulu, standar-standar lama itu cuma 280 meter Pak Sam. Atau kadang-kadang 270. Beberapa perumahan BTN yang dulu-dulu yang lama-lama itu masih antara 270 meter 2,7 meter sampai 2,8 meter. Nah, berkembang kesini-kesini karena dulu itu kusen rata-rata 2 meter tingginya. Sekarang kusen rata-rata 2 meter 10 sampai 2 meter 20. Jadi saya gak tahu apakah orang Indonesia tambah gizinya tambah baik ya. Jadi makin tinggi-tinggi gitu. Yang jelas sekarang sudah hampir jarang ditemukan kusen itu 2 meter. Pasti rata-rata 2 meter 10 atau 2 meter 20. Nah, maka standar plafon itu di rumah 3 meter sampai 3,5. Kalau lebih dari itu, menjadi bangunan yang terlalu besar, terlalu tinggi hingga tidak nyaman, dia adalah bangunan yang kategorinya aula, hall atau serbaguna, bukan lagi rumah yang sifatnya harus nyaman. Kemudian yang kedua adalah tadi cross ventilation, adanya sirkulasi udara silang. Yang ketiga adalah daerah panas. Daerah panas kita harus antisipasi bagian-bagian mana saja yang mengandung hawa panas hingga kita harus buang dia. Dapur, tidak boleh dapur itu kita letakkan di daerah yang tidak memiliki akses ke taman. Dapur itu harus memiliki akses ke taman. Dapur, tidak boleh dia kita letakkan di bagian belakang, tidak ada hawa sama sekali. Bukan tidak boleh di belakangnya, tapi tidak boleh dia diletakkan di mana tempat itu nguplek panas di situ semua hingga rumahnya sudah adem, sudah enak, sejuk, tiba-tiba ada dapur, kompornya anget semua tiba-tiba. Yang terakhir adalah sistem pengeluaran hawa panas. Sistem pengeluaran hawa panas, baru kita menggantungkan sejuk atau tidaknya rumah dengan alat bantu. Alat bantu itu bisa fan, AC, bisa apa tadi namanya? Exhaust fan, bisa kolam ikan, bisa tanaman yang kita taruh. Itu alat bantu. Jadi yang terakhir baru kita mengandalkan alat bantu untuk mendinginkan rumah. Demikian Pak Sam, mungkin sekilas dari di awal kajian kita mengenai sirkulasi hawa panas, sirkulasi hawa di rumah. Mudah-mudahan panas yang sering kita alamin dengan adanya tips ini menjadi lebih bisa dikelola dengan baik. Amin. Ya, baik sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, demikian yang sudah disampaikan oleh Pak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, bahwa kalau rumah Anda, sahabat Ismail Radio, tidak sesuai, misalkan memang sudah terbentuk tapi tidak sesuai dengan kriteria apa yang tadi disajikan oleh Pak Andan, Anda boleh bertanya sahabat Ismail Radio, mencari solusi bagaimana supaya rumah kita dingin ya, tidak panas. Anda bisa hubungi langsung 0218499 4343 atau 0218497 0055 atau SMS di 0852 6277 4774. Jazakumullah khair untuk Anda sahabat Ismail Radio yang baru saja bergabung. Kita ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan tema kita hari ini adalah tema yang menggelitik Anda untuk segera tergerak jari-jari Anda untuk menghubungi kita, mencari solusi yang terbaik buat rumah kita, rumah Islami. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar yang satu ini. Andi, tolong antarkan roti ke alamat ini ya. Baik Pak, Jalan Kemangsari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Iya, itu pesanan yang harus segera diantar sekarang juga. Baik, baik Pak. Kalau enggak salah, ini kan alamatnya Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah. Betul, para santri dan ustadz sedang ada acara. Jadi, kamu kirim sekarang juga ya. Global Bakery menyediakan berbagai produk kue, wedding cake, black forest, kue tart, tiramisu, rainbow cake, lapis legit Surabaya, lapis cake, aneka roll cake, aneka brownies, snack box, dan aneka snack dengan harga lebih hemat. Rasa super nikmat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin tanpa bahan pengawet, fresh from the oven, dan dibuat oleh chef handal dan higienis. Hubungi sekarang juga Global Bakery, Jalan Raya Tambun Tambelang, pintu gerbang Gria Asri 2, Sumber Jaya Tambun. Hubungi Bapak Tarno 0812-8829-136 dan 0851-0121-0049, Cabang Cibitung, Jalan Raya Bosi Selangcau Wanasari Cibitung, dekat Rumah Sakit Cibitung Medika. Telepon 0857-1486-7305. Global Bakery, kuenya nikmat, harganya super hemat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waduh, mau kemana nih sama putrinya? Mau jalan-jalan nih, Pak. Biasa, cari udara segar. Gitu. Wah, baju yang dikenakan putrinya cantik dan elok. Iya, Pak. Putra-putri kami semuanya memakai koleksi Aleph. Busana koleksi Aleph memiliki keunggulan dengan menggunakan bahan yang nyaman bagi anak. Desain menarik, insya Allah, tetap sesuai dengan kaidah dan syariat, yaitu longgar dan jilbab panjang. Harga terjangkau dengan banyaknya distributor dan agen memudahkan Anda untuk mencari produk Aleph. Untuk informasi busana koleksi Aleph, hubungi telepon 0812-9385-1901 dan 0852-1911-3607, 0878-8849-1339, WhatsApp 0878-884-91339 dan 0852-1911-3607, PIN BB 59B9-1BA5 dan 2666-AA3633-11E46F, Instagram Aleph Clothes, email http://aleph.co.id, Facebook Aleph Kids. Aleph, Aleph, busana pas pilihan bunda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Untuk memenuhi perjalanan umrah Anda, pastikan dengan 5 pasti. Insya Allah, pasti travelnya, pasti terbangnya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Ramani Travel, Biro Perjalanan Umroh, siap melayani Anda dengan jaminan 5 pasti dan izin umroh dari Kementerian Agama nomor D/247 tahun 2013. Untuk informasi, hubungi PT Raudhoh Amani Wisata, Jalan Asembaris Raya nomor 1A, Tebet, Jakarta Selatan. Telepon 021-829-8383. Sekali lagi, 021-829-8383. Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah menerima mahasantri baru Iwan dan Ahwat tahun ajaran 2017-2019 dengan program beasiswa dan non-beasiswa. Syarat pendaftaran, laki-laki dan perempuan lulusan SMA atau sederajat, belum menikah, maksimal usia 23 tahun, mengisi formulir dan dilengkapi administrasi sebagai berikut: ijazah asli, akte asli dan fotokopi 2 lembar, foto berwarna ukuran 3x4 3 lembar, rekomendasi ustadz atau tokoh masyarakat, surat keterangan sehat dari dokter, biaya pendaftaran dan akomodasi Rp200.000, lulus ujian seleksi atau membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, bahasa Arab dan Sakofah Islamia, menghadirkan wali, biaya daftar ulang sarana dan prasarana sebesar Rp5.000.000 bagi yang diterima. Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah memberikan fasilitas ruang belajar yang nyaman, asri, dan asrama yang kondusif. Staf pengajar tahfidz yang bersanad, staf pengajar bahasa lulusan alumni Lipia Jakarta dan Mahat Ali Aroya, program pengambilan sanad, perpustakaan, ekstrakurikuler, jiu-jitsu, taekwondo, futsal, renang, broadcasting, dan tibun nabawi. Dilengkapi dengan Masjid Al-Mutmainah dan Ismail Radio AM 774 kHz dan live streaming. Untuk informasi, hubungi Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah, Jalan Kemang Sari 4, Nomor 2, Kafling Auri, RT 001, RW 011, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Khusus Ihwan, hubungi Ustadz Abdul Aziz 0857-7658-4430. Khusus Ahwat, hubungi Ustazah Rizna 0812-9847-6689. Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah memberikan sarana dan prasarana bagi santri yang berprestasi dan akhlak mulia. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an, bersama Anda Nadriasta, sarjana teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Kita lanjutkan kembali sesi yang kedua, Rumah Islami bersama Bapak Andan Nadriasta, sarjana teknik. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pancasila tahun 97. Sudah dihadirkan kajian yang pertama tadi, bagaimana sirkulasi hawa di rumah, yaitu tadi ada 4 poin sahabat Ismail Radio. Anda yang ingin bertanya, silakan kita buka sesi tanya jawab dari sekarang. Jadi Anda tidak akan penasaran bagaimana sih rumah kita, ya kan? Baik, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Haikal di Cipayung. Oh, silakan langsung ke Pak Andan, Ibu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haikal. Ya, jadi gini Pak, kami kan punya rumah, tapi luas tanahnya kecil 72 meter. Ya. Jadi maksud kami ingin merenovasi rumah dengan rencana tuh di seperti apa gitu Pak sebaiknya, karena kami ingin tuh rumah itu ada musholahnya gitu loh Pak. Iya baik. Sebaiknya ditingkat atau sebaiknya tidak ditingkat atau bagaimana gitu. Kami ingin minta penjelasan dari yang ahlinya gitu. Gitu aja Pak. Ya baik Bu Haikal, ya, nanti ditinggalkan saja nomor kontaknya Bu ya. Ya. Ada nomor kontaknya, nanti saya bisa. Cipayung juga nggak deket, nggak jauh ya, Pak Sam ya, deket di sini tetangga. Insya Allah nanti bisa saya silaturahim ke rumahnya Ibu Haikal. Insya Allah, terima kasih Pak. Sama-sama, syukur jazakillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu Haikal di Cipayung, masalah renovasi memang biasanya kalau Ibu juga bisa akses data-data saya, karena gambar ini kan biasanya nempel di, bisa dilihat oleh pandangan mata ya. Betul. Maka bisa diakses Ibu di dakwatuna.com. Di situ ada file-file saya. Saya kebetulan juga mengisi sebagai pengasuh rubrik arsitektur di dakwatuna.com. Ada juga di channelmuslim.com. Bisa dilihat untuk renovasi bagaimana style saya. Biasanya style saya itu yang paling murah dulu. Yang utamakan yang utama dulu, mana sih prioritasnya gitu kan. Kalau kita asal bongkar saja sayang kan. Gitu, jadi untuk renovasi biasanya saya lihat kalau di luar jauh nih pasam, anggaplah di Sumatera, di Kalimantan, mereka kirim data ke saya, kirim foto rumahnya, kirim ukurannya dan segala macam, tinggal saya korespondensi via email. Ada juga sih sampai pandan datang ke Sumatera gitu, ada juga saya diberangkatin ke sana. Baik, nah jadi untuk renovasi saya selalu berangkat dari budget paling hemat dulu. Baik, Ismail Radio, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya ini bisa bersiaran apalagi dengan Pak Sam di sini. Insyaallah, Pak. Ismail Radio ini tetangga saya, dekat di sini, apalagi tagline-nya bahagia bersama Quran. Subhanallah, saya senang banget lah. Iya. Bisa ada tempat di sini walaupun saya arsitek ya. Tapi saya kan bantu-bantu juga di Masjid Al-Falah. Jadi alhamdulillah beberapa ustadz-ustadz di dari Ismail Radio sini banyak juga mengisi di tempat kami kan. Nah berkait dengan Quran ini, ini saya sedikit ada info nih Pak Sam. Sedikit itu, ada Pak? Info, kebetulan saya juga pengurus di Masjid Al-Falah Jati Agung. Alhamdulillah kami kedatangan tamu, tamu agung Jati Agung, kedatangan tamu agung. Siapa namanya? Namanya imam muda kita dari Masjid Salman ITB Bandung. Ya. Pasti udah kenal semualah teman-teman. Namanya Muzammil Hasbalah. Muzammil Hasbalah, kebetulan sama profesinya sama saya, arsitek juga. Beliau sudah lulus alhamdulillah. Kami berhasil antri jadwal beliau. Alhamdulillah dari tahun 2016 Pak Sam antrinya. 2016 dari ya. 2016 hampir dapet. Sudah setahun ya. Aduh, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah Kang Zamil ini ya banyak berdakwah kemana-mana. Jadi saya tahu jadwal beliau padat. Alhamdulillah kami mendapat kebagian jadwal tanggal 5 Februari. Besok hari ya. Ahad. Iya. Silahkan nanti ada teman-teman yang mau datang gitu, atau Ismail Radio mau meliput juga silahkan. di 5 Februari subuh tersebut beliau akan menjadi imam subuh di masjid kami. Betul. Itu kemudian selesai subuh ada dua sesi. Sesi pertama sehabis subuh beliau akan memberikan materi tentang maqamat Al-Qur'an atau membaca Qur'an dengan apa indah. Kemudian yang kedua, sesi keduanya setelah duha. Jadi kita break sebentar, istirahat, ada sarapan dan segala macamnya. Habis itu kita sholat duha. Setelah itu jam 7 sampai jam 9 materinya adalah memotivasi bagaimana kita menghafal Quran dengan mudah. Jadi ada dua sesi ya. Insya Allah Kang Zamil akan mengisi di tanggal 5 Februari Masjid Al-Falah, Kelurahan Jati Bening Baru. Jalan apa itu Pak? Komplek ya. Komplek aja, masuk di Komplek Jati Agung. Jadi kalau gampangnya mah dari pom bensin Jati Makmur, lurus ketemu ruko. Di situ ada ruko-ruko Jati Agung, namanya Ruko Jati Agung. Masuk ke dalam, di dalam itu ada komplek kami. Langsung masuk ke Masjid Al-Falah Jati Agung. Jadi patokannya kalau dari sini sebelum Komplek IKIP. Tapi kalau dari arah tol Jati Bening setelah Komplek IKIP, Komplek Dosen IKIP, nah baru ketemu Jati Agung. Nah baik, buat pendengar Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, karena kebetulan alhamdulillah saya juga pengurus di Masjid Al-Falah, saya mengundang nih, boleh kan Pak Samir? Boleh. Kan sama-sama tagline-nya Quran ini. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Betul. Itu jadi baik, tadi pertanyaan dari Ibu Haikal tadi. Yang kedua ini ada pertanyaan juga masuk ke saya mengenai ruang yang panas. Begini Pak Sam pertanyaannya, ruang di depan rumah saya adem, enak, sejuk kamarnya, tapi yang di belakang kok panas. Nah kenapa ini? Ya terus terang saya belum lihat sih ya rumahnya, tapi sebagian besar kalau yang saya bisa tangkap kenapanya, yang paling gampang rumah kamar depan itu kan biasanya bersentuhan dengan hawa. Dengan udara dingin di luar, berarti dia punya sirkulasi hawa. Nah, di belakang biasanya jarang tersentuh, apalagi kalau ini saya sedikit dapat data di sini, ternyata ruang belakang itu dekat dengan dapur. Nah, ini berkait ya dengan kajian saya tadi. Ada daerah panas, dapur daerah panas. Betul. Kalau si dapur tersebut tidak punya sirkulasi hawa yang baik, kamar belakang otomatis kena panasnya juga. Itu. Nah, ketika kena panasnya ya otomatis susah. Betul. Susahnya sirkulasi hawa nggak keluar, nggak muter. Itu baru faktor internal. Ada lagi eksternal. Eksternal bisa juga begini, pendengar sekalian. Bisa juga kamar belakang itu temboknya terkena hawa panas atau sentoran matahari panas di luar. Kena terik matahari langsung. Bisa ya. Bisa jadi kena terik matahari sore, matahari siang ya. Begitu dicek di situ daerah barat yang kena siang, kamar depannya adem, kamar belakangnya anget temboknya. Nah, kalau pendengar sekalian ingin coba cek rumahnya panasnya gimana apa segala macam, pada jam-jam siang sampai ke sore, sampai matahari kira-kira mulai anget-anget di sore hari jam 4, temboknya dipegang Pak Sam. Temboknya dipegang, panas enggak? Kalau memang panas berarti kena sinar matahari langsung. Nah, berarti dia ada rambatan hawa panas di situ. Temboknya dipegang. Kalau ruangannya dingin, coba juga pegang temboknya, dingin enggak? Gitu. Bukan berarti dingin tanpa ada masalah. Kalau dinginnya berlebih juga jadi lembab Pak Sam. Itu juga harus hati-hati. Karena kalau lembab musuhnya jadinya jamur. Jamur malah juga gak sehat kan. Betul. Baik, jadi itu pertanyaan yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan buat kita semua. Apa solusinya bisa pasang ventilasi gitu Pak? Oh iya. Solusinya pertama, yang paling singkat berarti dapurnya dulu. Sumber permasalahannya kan bukan di kamar yang panas. Sumber permasalahannya adalah dapur yang menghasilkan hawa panas. Nah, dapur yang menghasilkan hawa panas itu kita coba cari dulu buangannya kemana. Kalau dia tidak punya buangan sama sekali, ya ini sumbernya, masalahnya di sini. Kadang ada juga ya yang dari dapur langsung heksos langsung ke atas atap itu Pak, pembuangannya. Apa itu jadi solusi juga itu? Bisa salah satunya, tapi kalau lihat dari kajian saya tadi, kok kayaknya itu terlalu mengandalkan alat. Kalau bisa jangan alat dulu. Betul. Jadi tapi kalau sudah tidak ada pilihan, ya udah. Udah mentok gitu ya. Iya udah mentok. Itu sih ya ibaratnya kita pasang AC aja selesai kan. Tapi yang kita harus antisipasi nih, apalagi makanya kan kita banyak kompor gas ya Pak Sam. Betul. Itu ngeri. Ngeri ya. Ya ngeri, nggak ada sirkulasi. Kenapa? Hawa tuh nguplok di situ aja, muter di situ, bulet di situ saja, tidak ada keluaran hawa panasnya, maka dia susah. Betul. Susah keluar. Ketika susah gas itu, ya maka na'udzubillah min zalik, sering terjadi tabung gas meledak, ngerilah itu ya. Nah jadi sebelum tadi Pak Sam berpikir ditaruh exhaust fan, sebaiknya dibuka dulu bolongan-bolongan mana yang dibuka. Tentu ketika membuka lubang-lubang itu jangan sampai air hujan banjir ke dalam, jangan sampai tikus yuk masuk ke dalam gampang. Nah setelah itu semua kita dapatkan, baru kita boleh tambah exhaust fan. Boleh. Jadi sifatnya exhaust fan itu apa? Additif saja, tambahan saja. Maksudnya, jangan dijadikan utama. Maksudnya lubang ventilasi gitu ya Pak? Lubang ventilasi dibuka. Kepepet juga nih Pak Sam. Gak ada juga. Ya terpaksa genteng dikasih genteng kaca. Genteng diangkat dikit supaya ada lubang hawa dikit. Bisa itu. Jadi istilahnya gini ya Pak ya. Ada juga wuwungan yang lebih tinggi gitu ya, daripada wuwungan namanya. Wuwungannya itu dibikin tumpuk. Ya, dibikin tumpuk. Biasanya kalau di arsitektur Jawa nih, istri saya orang Solo. Kalau saya pulang ke Solo, melihat ke Pasar Klewer, jalan-jalan, pasarnya ya ruwet sih Pak, tapi adem. Adem ya. Kok bisa adem ya? Oh ternyata suka dipasang atap tumpuk. Di atasnya tuh ada atap tumpuk, itu arsitektur Jawa. Maksudnya tumpuk itu double gitu Pak? Ya, jadi di atas atap ada atap lagi. Di atas atap ada atap lagi, antara sambungan atap yang bawah sama atap yang atas ada kisi-kisi. Ada jeda gitu. Ada jeda, ya. Ada kisi-kisi, ada jeda, ada lubang angin. Disitulah atap hawa itu bersirkulasi. Jadi hujan juga nggak tampias ke bawah, nggak bocor ke bawah, tapi hawa panas di bawah keluar. Misalkan asbes nih Pak, atapnya ya. Asbes. Ya. Kebetulan mau ditumpuk nih, kita bikin di atas dengan jaraknya berapa senti gitu ya? Iya. Itu pakai genteng. Kira-kira mewakili nggak? Apa dengan asbes lagi? Kalau bisa jangan genteng. Kalau bisa atap yang transparan. Sekaligus nambahin cahaya. Ya. Kan ada ini Pak, kayak model genteng yang kayak baja itu apa ya? Oh metal. Metal bisa, spandek juga bisa sih. Itu bisa ya? Bisa. Prinsipnya gini, kalau memang ternyata dari sisi cahaya cukup, kita cukup membuat atap tumpuk saja, fine, nggak ada masalah. Kita pakai atap tumpuknya, tidak pakai cahaya. Tapi kalau kita juga membutuhkan cahaya, maka kita harus pakai genteng transparan. Justru yang bikin panas kan sebetulnya asbes itu kan. Asbes kan kalau kena pantulan matahari, dia malah panas, menyerap panas. Kalau kita nggak pakai genteng tumpuk itu ya tadi, ke bawah panasnya ya Pak ya. Ya memang apa ya, dilema ya atap asbes ini. Saya paham, saya seringkali sebagian besar desain saya desain rumah kecil Pak Sam. Saya ini arsitek orang kebanyakan, jadi desainnya kecil-kecil gitu. Ya pokoknya kecil. Arsitek seribu umat lah gitu. Arsitek seribu umat. Jadi desain saya itu kecil-kecil gitu ya, saya temukan desain saya itu sampai di gang, ya di kadang parkir motor aja susah. Saya jadi temukan real betul saya kenyataan di lapangan. Memang saya kalau bicara asbes ya nggak recommended juga sih Pak Sam. Kalau asbes itu dibakar meledak gitu, duar gitu meledak. Tapi kenyataan lapangan itu masih kita ya ekonomi seperti ini masih banyak membutuhkan asbes. Solusinya ya sudah tutup saja plafon Pak Sam. Jadi asbesnya ditutup plafon. Maksudnya kan, pakai apa itu Pak? Ya di bawahnya ada plafon, jadi jangan langsung asbes. Nah dengan ditutup plafon, maka racunnya atau panasnya, overheatnya bisa terhambat di plafon, ya kan? Kalau bicara kebijakan, ya seharusnya sih pembuat kebijakan kayak di Jepang setahu saya, asbes ada bahan alternatif penggantinya, gitu. Nah ini kan levelnya bukan wilayah saya, ini wilayah pembuat kebijakan. Selama barang ini masih banyak dan cukup murah, tentu masyarakat banyak pakai ini. Ya gampang saja solusinya, dikasih plafon di bawahnya, atasnya dicat. Catnya pakai cat genteng bisa. Kenapa? Buat meredam ininya. Hawa panas. Hawa panasnya atau racun asbesnya gitu ya. Dengan ditutup seperti itu, saya pernah diskusi dengan teman saya yang di ahli kimia dari ITB. Dia bilang, "Iya, selama itu sudah di-cover, insya Allah aman. Oh, gitu. Asal ya, jangan terbuka langsung jadi asbes, nggak pakai plafon, kebuka. Kalau ibaratnya kalau kita naik ke atas kita pegang langsung tangan karena tangan kita panas, itu yang bahaya. Nah, tapi kalau bisa ditutup sama plafon, oke, nggak ada masalah. Plafon terus langsung dicat gitu ya. Apalagi Pak, kalau dicat atasnya tambah sempurna lagi. Baik, untuk sahabat Ismail Radio yang ingin konsultasi langsung dengan Pak Andan, catat nomor teleponnya ya, 0813-1901-0400 ya. Sekali lagi, 0813-1901-0400 ya. Jadi mungkin Anda ingin bertanya, saking di program ini, di acara ini cukup singkat, Anda ingin bertanya, silakan saja langsung ke Pak Andan Nadriasta. Baik Pak Andan, kalau misalkan tadi wewongan sudah ditinggikan, terus atap sudah didobel ya, tapi ruangan masih panas juga, ini solusinya bagaimana Pak Andan? Sudah ditinggikan, kemudian sudah didobel juga, masih panas juga. Biasanya ini memang overheat. Overheat ya. Overheat artinya overheat, suasana sekelilingnya memang panas. Panas banget, lagi naik suhunya, naik total. Maka kita ya bukan kita nyerah, enggak ada upaya ya. Kita perlu alat-alat yang bagian yang poin nomor 4 tadi, sistem pengeluaran hawa panas. Jadi harus ada alat tambahan. Alat tambahannya itu ya berarti memang kita unsur hijau-hijau, pohon segala macam kita harus lengkapin Pak Sam. Pokoknya alat-alat itu senjata yang terakhir ya Pak ya? Iya, itu yang terakhir. Ini udah overheat, udah tinggi banget panasnya, Masya Allah. Kita pakai tadi ya, exhaust fan, terus kita pakai pohon-pohon di sekeliling, ada buffernya, ada bufferingnya, hingga kita tahu daerah-daerah panas ini mana. Pada saat tinggi-tingginya daerah panas itu, maka kita ya kita jaga supaya panasnya nggak berlebih. Nih, menghindari penumpukan barang bisa nggak nih Pak Andan nih? Misalkan saking ruangannya sempit, nggak ada gudang, jadi lemari itu pada berjajar di semua ruangan Pak. Sampai akhirnya di atas lemari itu ditumpuk barang-barang juga. Apa ini juga pengaruh Pak? Kadang-kadang kalau memanfaatkan tempat, kadang-kadang terpaksa ya lemari di atas lemari ada barang gitu Pak. Ini juga pengaruh nggak dengan suasana hawa panas di rumah? Iya, kalau apa istilahnya, nek coro Jawa ini kui susuh, gitu. Susuh sumpek. Susuh tuh gini, susuh tuh barang yang nggak terlalu berguna ya juga ditempati, ditaruh, ditumpuk-tumpuk, gitu ya. Ini sedikit pengalaman saya kemarin dapat tugas dakwah ke Pekalongan. Saya bersilaturahim dengan salah satu batik yang terkenal di sana, namanya Batik Mas. Saya jalan-jalan, kebetulan sambungannya rupanya masih keluarga sama saya. Saya ini orang Pekalongan juga. Saya lihat itu kan mereka meletakkan barang-barang ya. Di situ banyak barang, banyak sekali barang, tapi tertata dengan baik. Jadi di Batik Mas itu di Kauman, silahkan monggo nanti teman-teman yang mau mampir ke Pekalongan bisa mampir ke Batik Mas. Lihat itu ada kayak ranggok batik, jadi tempat buat batiknya. Saya ikut ngecap segala macam di sana. Saya lihat penataannya rapi, bagus. Jadi ternyata manajemen barang juga penting, Pak Sam. Tadi Pak Sam bilang numpuk-numpuk barang ya. Pengaturan ya. Pengaturan barangnya. Kalau saya lihat lagi, bahkan beberapa waktu yang lalu itu, saya nggak tahu programnya masih ada. Itu programnya Winfrey Oprah kalau nggak salah, Oprah Winfrey di TV Amerika ya. Itu MC, sampai MC Oprah itu ya, yang hitam kulit hitam. Iya betul, dari kulit hitam. Itu dia sampai bikin program gini, menolong orang yang overload barang. Jadi diatur yang barang nggak kepake dibuang, yang barang masih bermanfaat diatur lagi sampai diatur sampai ada konsultan ahlinya menata barang. Luar biasa. Seperti program acara bedah rumah itu ya. Seperti kayak gitu, tapi yang dibedah barang sampai diteliti ini nggak perlu, ini perlu dan segala macam. Oh ternyata, maka ada istilah Jawa itu namanya budaya nyusuh. Nyusuh itu susuh itu ya tadi, barang-barang yang nggak guna segala macam disimpan semua. bagusnya kan diinfakin ya, ya manfaat gitu ya, kan. Betul. Kalau sudah ada, ah udah kita infakin. Betul. Kalau perlu ya mohon maaf nih, baju-baju juga kita hitung. Ini ya, kayaknya baju ini kita sudah dapat yang baru segala macam lah monggo. Bisa diinfakin. Nah barang-barang yang numpuk nyusuh itu bisa juga jadi sumber panas. Ya, karena penyakit juga di situ lembab dan segala macam nguplok di situ nggak sehat. Intinya sirkulasi hawa di rumah ini membuat rumah menjadi sehat. Ya betul. Nah dengan rumah yang sehat, insya Allah Pak Sam, ya kalau kita, insya Allah ya kita akan baca Quran, betul. Pagi-pagi terus kita sholat dan segala macam. Tapi kalau rumah kita tidak sehat juga, panas ya. Iya. Gimana kita mau khusyuk? Betul. Jangankan mau punya niat mau baca Quran, aduh sumuk katanya gitu. Nah, iya. Gerah. Nah. Nanti baca Qur'annya gerah lagi. Nah ya, itu pengaruh ya Pak ya. Betul, nah, itu kan disebut juga makanya al-baitu luas ya. Rumah yang luas, rumah yang lapang. Ternyata rumah yang lapang itu bukan hanya dari fisiknya saja yang lapang. Betul. Tapi bisa juga rumahnya sempit, tapi penataannya bagus lapang. Atau bisa juga ya secara ukhrawinya rumahnya sempit, tapi atine sing lapang. Penghuninya, nah, hati penghuninya yang lapang. Itu yang barokah. Betul. Benar-benar, kalau rumah besar tapi hati penghuninya sempit, ya akhirnya jadi sempit juga Pak Andan ya. Sami mawon. Sami mawon podo wae. Baik sahabat Ismail Radio, semakin menarik ya. Menarik sekali, ini mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita akan rumah keberadaan kita. Dan kajian kita tinggal beberapa menit, barangkali sebelum ditutup, karena kita akan menuju ke kesimpulan Pak. Silakan Pak Tafadhol Mas Guru. Baik, pendengar sekalian, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Quran. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini mengenai sirkulasi hawa di rumah merubah paradigma-paradigma kita yang salah selama ini. Yang sering kali kita memahami plafon makin lama makin tinggi, makin adem, oh ternyata itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah sirkulasi hawanya dibetulkan dulu. Nah, ketika sudah betul, otomatis rumahnya adem. Kita sudah banyak kaji ya, kita sudah banyak bahas tentang teknis tentang rumah. Namun kita sangat tidak boleh lupakan juga rumah yang paling lapang itu di dalam hati kita. Apalagi kalau kita mau punya rumah yang lebih luas di alam barzakh nanti, di alam kubur kita yang hanya 1x2, kita tidak ingin rumah kita nanti disempitkan oleh Allah, kita ingin lapang. Yuk, mari kita jadikan rumah kita di dunia ini jadi modal untuk membangun rumah kita di surga nanti. Bisa saja dengan rumah kita jadikan anak-anak kita didik, keluarga kita. Bisa juga kita ajarkan sholat, kita ajak ngaji di rumah, atau kita bekti sama orang tua. Orang tua ada kesempatan kita bekti, kita ajak ke rumah, ya ajak ke rumah. Ada lagi yang punya amanah, dapat amanah ditinggalin sama orang tua apa mertua. Lah itu Pak Sam, kalau dapat kesempatan itu kemuliaan. Kan gak sembarang orang tua itu mau. Betul. Ngikut sama anak, kalau itu mau, subhanallah. Nah itu rumah yang lapang, al-baitul wasi', rumah yang lapang. Mudah-mudahan pendengar sekalian, kita ini rumahnya lapang bukan cuma fisiknya saja. Kita ini rumahnya sehat bukan fisiknya saja, tapi juga hatinya juga lapang dan sehat. Amin. Hingga rumah itu adem. Berapa banyak rumah yang mewah, berapa banyak rumah yang indah, ternyata penghuninya gemerungsung. Iya. Jadi penghuninya ikut kebawa panas. Kebawa panas. Panas ngerebutin sana sini, ngerebutin dunia. Masya Allah. Na'udzubillah min salik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal sedemikian rupa. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata. Jangan ragu atas yang hak tersebut. Apabila ada kedhaifan datang dari saya pribadi, Al-Fakir Andan Nadriasta, Masya Allah saya masih harus banyak belajar. Mohon maaf apabila saya banyak kata-kata yang salah. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak Sam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya demikian saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Ismail Radio, kajian kita bersama Bapak Andan Nadriasta, sarjana teknik. Jazakumullah khair untuk Ibu Haikal yang sudah bertanya langsung kepada kita. Mudah-mudahan menjadi solusi ya Bu. Kalau Ibu masih penasaran atau sahabat Ismail yang lain ingin tahu bagaimana untuk membuat rumah supaya kita indah, aman, nyaman, Anda bisa hubungi langsung Pak Andan Nadriasta di 0813-1901-0400. Sekali lagi, 0813-1901-0400. Kita langsung menuju ke acara berikutnya. Saya Sam Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Rumah Islami Ismail Radio. Nantikan kembali acaranya hanya di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran.